Berani melangkah di tahun baru. Mungkin sebuah kata yang sangat mengganggu. Siapa takut? Itu kata Anda. Tapi apa iya? Itu persoalannya. Berani melangkah di tahun baru bukan berarti Anda berhenti. Berani melangkah di tahun baru mempunyai makna yang multidimensi. Itu bisa berarti jangan berjalan di tempat, hanya mengulang yang lama dalam karya dan kerja. Tak ada yang berubah, rutinitas itu jebakan Anda. Artinya Anda belum berani melangkah di tahun yang baru. Berani melangkah di tahun yang baru itu mengukir karya baru. Tak lagi terjebak dalam rutinitas, tetapi berkreasi dalam inovitas yang tinggi. Sehingga berani melangkah di tahun baru akan membuka peluang melakukan karya, menikmati nilai-nilai yang luar biasa. Berani melangkah di tahun baru artinya tidak sama dengan tahun yang sebelumnya. Anda bergerak secara dinamis. Jangan-jangan sudah terlalu lama Anda menjadi penakut dan tak pernah berani melangkah tiap kali bertemu tahun yang baru. Sebetulnya Anda hanya mengulang seluruh perjalanan kehidupan, dari rumah ke kantor, kembali, tanpa ada perubahan karya kecuali kewajiban yang terselesaikan. Panjang perjalanan waktu, Anda masih di tempat yang sama. Anda tidak berani melangkah. Penakutkah? Pikirkanlah. Atau jangan-jangan Anda malah tidak pernah mengerti dan tidak pernah menyadari ada sebuah pertandingan, pertarungan yang harus diselesaikan sehingga berpikir Anda berani. Nah, selamat membedah diri untuk tahu Anda berani melangkah di tahun baru atau sebetulnya penakut sekedar mengulang yang lama. Bersama saya, Bigman Sirait.